Arauk. Ibu. Yang lagi duduk, kita goyang-goyang lagi, dimohon berdiri bareng ya Bapak Wali Kota. Ayo berdiri. Berdiri. Wase. Hilang nyawa.